Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyaral muslimin, ikhwanana fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca hadis melalui jalur seorang tabi'i yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, di mana Abu Ja'far bersama ayahnya yaitu Ali, Abu Ali bin Husain, suatu saat di sisi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan di sekitar beliau juga banyak dari kalangan kaum muslimin yang duduk di sekitar Jabir bin Abdullah. Lalu kemudian kaum muslimin bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma perihal air yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, cukup bagi engkau untuk menggunakan mandi junub, cukup bagimu satu sa'. Maka seseorang ada yang mengatakan, itu tidak cukup bagiku, satu sa' itu tidak cukup bagiku. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, satu sa' itu cukup bagi orang yang lebih tebal rambutnya daripada engkau dan orang yang lebih baik daripada engkau. Yakni yang diinginkan oleh Jabir dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika ada yang mengatakan satu sok tidak cukup bagiku, maka Jabir mengatakan satu sok itu cukup bagi Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu rambutnya itu lebih tebal dibandingkan yang mengatakan tadi. Dan di dalam lafaz yang lainnya disebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan air di atas kepalanya itu sebanyak 3 kali. Sebagian terkait dengan hadis ini telah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu semangatnya mereka para ulama ussalaf dalam menimba ilmu. Seorang anak tidak kalah semangat dalam belajar agama dengan ayahnya. Demikian pula sang ayah tidak kalah semangat di dalam belajar daripada anaknya. Sehingga mereka pun, di antara mereka ada yang bersamaan, seorang ayah dan anaknya bersama-sama menimba ilmu hadis. Seorang ayah dan anak sama-sama belajar dari seorang guru. Seorang anak dan ayahnya sama-sama duduk bermajelis dalam satu majelis untuk belajar agama Islam. Telah kita sebutkan bahwasannya di dalam belajar seseorang itu tidak boleh kemudian terlalu melihat umur. Oh, saya sudah tua, tidak mampu lagi belajar. Maka ini tidak diperbolehkan yang demikian. kewajiban belajar agama Islam itu selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup, selama masih ada ruh di jiwa kita, maka selama itu pula kita berkewajiban untuk belajar agama. Sesibuk apapun kita, selelah apapun kita, maka kita tetap memiliki di pundak kita itu ada kewajiban untuk belajar. Sehingga pekerjaan kita sehari-hari dalam mencari ma'isyah atau yang lainnya itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk meninggalkan majelis ilmu. Nah, dan bisa jadi ketika kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita dalam bekerja, berusaha mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa jadi itu merupakan berkah dari amalan-amalan soleh kita, termasuk adalah dalam thalabul ilmi, belajar agama. Termasuk adalah dari belajar agama. Sebagaimana kisah yang mungkin pernah kita dengarkan, yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, atau salah seorang sahabat yang mengeluhkan saudaranya, kalau tidak salah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, atau yang lainnya dari sahabat, dia mengeluhkan kepada Nabi perihal saudaranya yang terlalu sering menghadiri majelis ta'lim, sehingga dia sedikit di dalam bekerja. Dia bermajelis, sedangkan saudaranya ini adalah orang yang giat dalam bekerja. Adapun saudaranya yang satunya ini orang yang semangat dalam menghadiri majelis ta'lim. Akhirnya salah seorang mereka mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kisah seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fala'allaka yurzaqu bihi, atau fala'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi engkau ini yang rutin rajin dalam bekerja itu mendapatkan hasil, mendapatkan rizki, itu disebabkan karena amal soleh saudaramu yang hadir dalam majelis ilmu. Bisa jadi berkah ketika saudaramu itu duduk dalam bermajelis, itu berkahnya itu sampai kepada dirimu, sehingga ketika engkau bekerja, berusaha mencari ma'isyah, maka engkau mendapatkan apa yang engkau cari. Mendapatkan apa yang engkau cari itu bisa jadi karena berkah dari saudaramu dalam semangat dan rutin atau rajin dalam menghadiri majelis ilmu. Nah, sehingga ma'asyarul muslimin wa nifiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam belajar agama kita harus bukan yakni sebagai formalitas, tapi dalam menghadiri majelis ilmu itu harus kita jadikan sebagai prioritas yang kita usahakan, yang kita pentingkan. Karena menyangkut kehidupan kita di dunia dan juga nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam usia seseorang tidak boleh dalam belajar itu harus mengambil dari yang senior-senior. Kalau dari junior yang masih muda usianya atau masih kecil, maka dia tidak mau menimba ilmunya dari dia. Maka ini merupakan prinsip-prinsip yang batil, prinsip-prinsip yang salah, yang tidak dibenarkan di dalam yakni prinsip-prinsipnya para ulama dalam belajar ilmu agama. Maka mereka akan mengambil dari manapun ilmu tersebut datang, apakah dari orang yang lebih tua, lebih senior, ataukah orang yang lebih junior, atau mungkin orang yang setara dengan dia. Selama itu benar, selama itu ilmu syar'i, selama itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, maka para ulama dengan senang hati dan yakni lapang dada untuk menerima ilmu tersebut, meskipun itu datang dari orang yang mungkin jauh lebih muda usianya daripada kita. Nasihat-nasihat juga demikian. Nah, ketika ada yang memberikan arahan ataupun nasihat kepada kita, maka kita tidak diperbolehkan melihat umur atau usia yang memberikan nasihat tersebut. Siapapun dia, dari kalangan manapun dia, usianya berapapun dia, selama yang dia nasihatkan, yang dia arahkan itu adalah al-haq, kebenaran, maka kita wajib menerimanya. Kita wajib menerimanya. Nah, sehingga dalam hal ini kita tidak boleh sombong. Ketika memang kita salah, lalu kemudian dinasihati oleh orang yang mungkin menurut dia lebih senior, menurut dia yang bersalah ini lebih junior di bawahnya, selama yang dia nasihatkan itu benar dan sesuai dengan kenyataannya, maka harus diterima, wajib diterima. Nah, meskipun yang menyampaikan nasihat itu dari orang yang dia anggap itu di bawahnya, apakah dari sisi umur ataupun dari sisi tingkatannya. Sehingga dia tidak boleh memiliki sifat sombong, sifat takabur, sifat bangga diri, atau mungkin sifat yang merusak moral dan akhlak dia, yaitu sifat suka popularitas. Senemaunya itu di atas, sehingga orang yang di bawah-bawahnya itu tidak boleh menegur dia, tidak punya hak, tidak punya wewenang yang untuk menegur dia. Sampai-sampai mungkin dia mengatakan, yang berhak menegur saya, yang berhak untuk menyalahkan saya itu Haris dari kalangan para ulama. Kalau orang-orang di bawah itu tidak punya wewenang untuk menyalahkan saya. Nah, ini adalah ucapan dari orang-orang yang sombong. Nah, orang-orang yang sombong, yang suka popularitas. Nah, orang yang suka popularitas selalu pengen dipandang, selalu berkeinginan untuk dianggap di atas, tinggi. Itu akan terjatuh dalam salah satu dari dua kemungkinan, atau mungkin bahkan kedua-duanya. Orang yang suka popularitas itu bisa jadi dia akan jatuh dalam sifat kesombongan, dalam artian tatkala ada yang menasihati dia, ada yang mengarahkan dia dari orang-orang yang dia anggap derajatnya itu di bawah, maka dia akan menolak. Dia akan menolak demi menjaga popularitas dia. Wah, kalau saya ini menuruti orang di bawahanku, wah malu dong saya. Apa kata orang? Saya ini lebih senior, saya ini lebih tinggi, saya lebih tua, saya lebih lama belajarnya. Nah, saya lebih banyak jasanya. Nah, kalau saya mendengar orang-orang di bawah, ini rusak martabat saya nanti. Nah, akhirnya dia menolak dengan berbagai macam cara, dengan syubhat-syubhat, ya ini polesan-polesan kalimat, ya kan? Kalimat-kalimat yang dia gunakan untuk kemudian membela dirinya dan menyalahkan orang yang memberikan nasihat kepada dia. Nah, dia akan menjadi sombong. Atau dia akan terjatuh pada yang sebaliknya. Orang yang suka popularitas, selalu dipandang oleh orang lain, itu akan jatuh dalam prinsip tamyiz. Prinsip yang lembek dalam bermanhaj. Tidak mau mengingkari yang mungkar padahal di hadapannya itu dia yakin itu adalah kemungkaran. Tidak mau mengatakan ini salah padahal dia tahu kalau itu salah. Terjadi di hadapannya, dia mampu untuk mengingkarinya dan mengatakan itu salah. Namun dia biarkan begitu saja. Kenapa? Kalau saya tegur, wah nanti umat lari. Kalau saya jelaskan ini salah, wah nanti umat lari dari saya. Nah, sehingga akan kekurangan pengikut dan seterusnya. Akhirnya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di hadapan dia, maka dia akan membisu, membisu, membisu. Sehingga prinsipnya itu apa? Prinsip tamyiz, lembek dalam bermanhaj. Nah, seperti manhajnya orang-orang sururiyun, ya kan? Dulu, kalau sekarang mumayyi'un, dikenal sebagai mumayyi'un, orang-orang yang lembek di dalam prinsip, berprinsip. Tidak mau menyalahkan suatu kesalahan disebabkan karena takut pengikutnya lari. Nah, sehingga orang yang suka popularitas itu akan terjatuh dalam salah satu dari keduanya, atau mungkin bahkan dua-duanya. Demi popularitas dia, maka dia akan menolak nasihat-nasihat orang yang menurut dia derajatnya itu di bawah. Dan demi popularitas dia, dia akan berusaha untuk menjaga agar dia itu apa? Menjaga, berusaha untuk mengikat hati-hati kaum muslimin dengan cara apa? Dengan cara membiarkan, membisu dari kemungkaran-kemungkaran dan kesalahan-kesalahan, penyelisihan-penyelisihan syariat yang mungkin terjadi di hadapan dia dan dia mampu untuk mengingkarinya. Namun dia memilih untuk diam dan membisu. Disebabkan karena apa? Untuk mengikat hati simpati kaum muslimin. Ini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itulah para ulama, mereka itu sangat lari sejauh-jauhnya dari sifat hubbur ri'asah, suka popularitas, suka yang terdepan, suka tertinggi. Ada kisah yang masyhur, dan dalam kisah dalam hal ini sangat banyak. Antum bisa melihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, di antaranya dinukil dalam kitab Warasatul Anbiya bagaimana para ulama itu mereka lari sejauh-jauhnya dari ar-ri'asah, popularitas, kepemimpinan, merasa tertinggi. Nah, di antaranya adalah ada seorang tabi'in jalil, saya lupa namanya, ketika ada seseorang yang mengadakan perjalanan safar, lalu kemudian dia di pertengahan perjalanan ini dia melihat ada gubuk. Ada gubuk. Lalu kemudian dia menghampiri gubuk tersebut, ternyata dia mendapati di situ ada seseorang yang tidak berdaya. Dia masih hidup namun kondisi tubuhnya itu buntung. Tidak punya kedua kaki, tidak punya kedua tangan. Hanya badan yang tersisa dengan kepala. Akhirnya laki-laki yang mengadakan safar ini pun singgah dan bercerita, berkisah dengan orang tersebut sambil istirahat. Nah, di dalam perceritaan akhirnya orang yang buntung ini menceritakan sebenarnya dia itu memiliki dua anak, yang salah satunya sudah meninggal karena diterkam oleh serigala dan salah satunya masih hidup. Selama mereka cerita, ternyata anak yang satu yang masih hidup ini belum kembali. Belum kembali. Lalu kemudian si buntung ini meminta kepada musafir tadi untuk mencarikan anaknya. Akhirnya dia pun pergi. Pergi berkeliling dan dia pun mendapatkan anaknya si buntung tadi namun dalam kondisi meninggal dunia karena diterkam oleh serigala. Akhirnya dia pun kembali. Kembali enggak tega mau menyampaikan kepada sang ayah yang buntung ini. Dia punya keluarga hanya satu anak, itu pun sudah meninggal dunia dalam kondisi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya terjadilah kisah yang awal mulanya musafir ini tidak mau menyampaikan berita bahwasanya anaknya yang sisa satu ini ternyata meninggal juga. Sampai penghujung cerita dia pun akhirnya menceritakan kisah tersebut dan mendapati anaknya telah meninggal dunia. Justru ini menjadikan apa? Si buntung tadi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang dia rasakan. Sampai kemudian hasil cerita, orang ini mau pergi meninggalkan gubuk tadi dan meninggalkan si buntung tadi di dalam gubuk tersebut tanpa ada keluarga dan siapapun. Ketika dia mau berjalan, dia melihat dari kejauhan ada gerombolan orang yang berkuda datang. Akhirnya orang musafir ini pun senang, bahagia karena ternyata ada orang yang berkuda yang mungkin bisa dijadikan sebagai orang yang bisa membantu si buntung yang malang tadi dalam gubuk. Akhirnya si musafir tadi yang mau pergi kembali menjumpai rombongan yang berkuda tadi. Akhirnya mereka bercerita, akhirnya rombongan yang berkuda tadi pun melihat, menoleh, ini mengunjungi, menjenguk orang yang buntung di dalam gubuk tadi. Ketika dilihat gerombolan rombongan orang yang berkuda tadi kaget. Saya lupa namanya, ada yang ingat? Kalau tidak salah namanya Al-Jarmi itu gelarnya, tidak salah. Ketika rombongan ini yang berkuda ini masuk ke dalam, dia kaget. Ternyata itu adalah seorang ulama, seorang yang terhormat, seorang alim yang dahulu diminta oleh khalifah jadi gubernur, namun beliau lari dari kampungnya. Lari menjauh sejauhnya ke daerah, ke rumah yang terpencil sampai kondisi beliau itu seperti itu. Kaget. Sehingga pelajaran yang bisa kita ambil adalah para ulama itu betul-betul menjauh sejauhnya dari sifat suka popularitas, meskipun dunianya terancam atau mungkin bahkan nyawanya terancam. Nah. Sehingga sangat aneh ketika ada seorang da'i, seorang ustaz, seorang syekh, seorang mubalir, penyampai ilmu, yang kemudian memiliki sifat di dalam kalbunya itu pengen teratas, pengen dirinya itu yang selalu yang paling dihormati, pengen dirinya itu yang selalu disegani, pengen dirinya itu yang selalu mengatur yang lainnya, sehingga ketika diatur dia akan marah. Kamu tidak punya hak, nggak punya hak untuk mengatur saya. Ketika ada yang menegur, Anda salah, Anda keliru, maka dia marah dan mengatakan, ente tidak punya hak untuk menyalahkan saya. Yang punya hak menyalahkan saya itu hanya dari kalangan para ulama. Sifat yang sombong. Seorang yang sedikit ilmunya atau mungkin orang yang tidak berilmu ketika mendengar ucapan-ucapan seperti ini, ini merupakan ucapan dari orang yang memiliki hati yang jelek, memiliki prinsip yang rusak, memiliki kalbu yang rusak, atau mungkin bahkan perilaku yang jelek. Ketika sudah menanamkan atau mungkin menyinggahkan di dalam kalbunya itu hubbur ri'asa, cinta kepemimpinan, suka popularitas, na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu ilmu, nasihat, arahan dari manapun datangnya, dari manapun datangnya, maka kita berkewajiban untuk mengambil nasihat tersebut. Selama itu benar, selama itu sesuai syariat, maka kita ambil, meskipun itu datang dari orang yang di bawah kita, apakah dari sisi keilmuan atau mungkin dari sisi umur, usia. Nah, inilah prinsip Ahli Sunnati wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat sholat dengan para sahabat, sholat duhur. Sholat duhur yang semestinya sholat duhur itu berapa rakaat? Nah, Zul. Sholat duhur berapa? 3 atau 2 rakaat? Nah, 3. Oh, 4. Nah, barakallahu fiik. Sholat duhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dengan para sahabat semestinya itu 4 rakaat, ternyata pada rakaat yang kedua Rasulullah salam. Rasulullah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasulullah pergi masuk ke rumahnya. Para sahabat apa? Bingung. Ini bingung. Apakah memang itu sholat itu, apakah Rasulullah memang lupa, atau memang sholat itu sekarang diringkas lagi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat? Nah, mereka bingung para sahabat. Anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am kusiratis shalah? Ini Rasulullah memang lupa atau memang salat ini mulai sudah diringkas, ada wahyu syariat salat 4 rakaat diringkas lagi menjadi 2. Akhirnya mereka pun salah seorang mereka pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sahabat ini pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anasita am kusiratis shalah?" Wahai Rasulullah, Anda ini lupa atau memang salat itu diringkas lagi? Nah, ini sekelas Rasulullah loh. Ketika diarahkan dan di dalam artian disampaikan sesuatu, itu enggak langsung tersinggung, padahal sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah menjawab dengan lemah lembut, menjawab dengan baik. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, Anda ini lupa ataukah memang sholat itu diringkas menjadi 2 rakaat? Maka Rasulullah menjawab, lam ansa walan tuksor. Aku enggak lupa dan sholat juga tidak diringkas. Nah, karena Rasulullah itu manusia. Rasulullah menyangka tadi sholat duhur itu sudah 4 rakaat. Nah, jadi Rasulullah merasa diri tidak lupa. Lalu kemudian para sahabat pun menceritakan kalau tadi sholat duhur tadi hanya 2 rakaat. Maka Rasulullah langsung segera kembali menambah 2 rakaat yang kurang, lalu kemudian beliau mengerjakan sujud sahwi. Nah, Para sahabat ketika memberikan arahan dan memberikan yakni masukan kepada Rasulullah, Rasulullah menerima dengan baik. Kalau memang itu benar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menerapkan dan menerima. Tidak kemudian pencak-pencak, ente siapa? Saya ini orang enggak pernah lupa. Saya ini orang yang serius dalam sholat. Saya ini perhatian dalam sholat. Maksud saya lupa. Nah, Rasulullah tidak seperti. Namun Rasulullah menerima dengan baik. Lam ansa walam tuksor. Saya enggak lupa. Sholat juga tidak diringkas. Akhirnya diceritakan kejadiannya. Rasulullah pun akhirnya dengan tawadhu'nya, maka Rasulullah menerima apa yang menjadi pemberitahuan dari sahabat tadi. Lalu kemudian Rasulullah kembali menambah dua rakaat yang kurang, lalu beliau melakukan sujud sahwi setelah salam. Nah, sinal ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penting bagi kita untuk menanamkan dalam kalbu kita itu sifat rendah hati. Nah, kalau memang ada di dari diri kita suatu kesalahan, sampaikan. Nah, kalau memang perlu ada arahan, arahkan. Nah, dan masing-masing kita pun pasti menginginkan agar jalan kaki kita betul-betul terarah, sehingga disitulah peranan-peranan saudara-saudara kita, peran ikhwah-ikhwah kita, peran teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita, disitulah memiliki peranan yang sangat penting. Karena kalau untuk menentukan jalan kita lurus dan baik itu dikembalikan kepada nafsi-nafsi diri kita masing-masing, wah ini hancur, rusak. Ya, pasti apa? Pasti masing-masing kita itu akan merasa kita ini lurus, baik, kita lurus, baik, dan tidak akan pernah mengatakan kita ini salah jalan atau kita ini salah. Sehingga untuk menentukan jalan kita agar terlurus dan benar, disitulah peran saudara-saudara kita, peran teman-teman dan sahabat kita sangat penting. Agar melihat, Anda salah langkah, dinasehati. Anda salah jalurnya, dinasehati. Anda mau ke kota ini, jalannya sebelah ini, jangan sebelah ini, dinasehati, diarahkan. Dan kita pun harus menerima dengan lapang dada. Oh, ini demi kebaikan saya, maka kita mengikuti arahan dan nasihat tersebut. Nah, ini harus penting. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ad-dinu nas inna di ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat. Nah, agama itu nasihat. Semestinya kalau dalam ilmu bahasa Arab, ad-dinu an-nasiha itu kalau dalam bahasa Arab, ilmu bahasa Arab disebut dengan susunan mubtada wal khabar. Ad-din sebagai mubtada, an-nasiha sebagai khabar. Tapi sebenarnya susunan mubtada dan khabar itu, mubtada itu biasanya ma'rifat, khabar itu biasanya nakirah. Semestinya lafadz hadis tadi itu berbunyi ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Semestinya seperti itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan ungkapan yang berbeda. Tapi Rasulullah menggunakan ad-dinu an-nasiha. Semestinya ad-dinu nasiha, tapi Rasulullah menggunakan ungkapan ad-dinu an-nasiha. Untuk mengisyaratkan bahwasannya agama itu yang nasihat. Nasihat itu memiliki peranan yang sangat penting dalam agama seseorang. Ketika seseorang yang beragama Islam lalu kemudian mengabaikan nasihat, itu agamanya akan hancur. Agamanya akan hancur. Oleh sebab itulah, tatkala iblis hendak menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa, ketika memunculkan was-was, keragu-raguan kepada Nabi Adam dan Hawa, apa kata iblis? Inni nasihun amin. Dengan dustanya dia mengatakan, saya ini adalah pemberi nasihat yang penuh amanah. Dia berbohong, dia berdusta dengan mengklaim dirinya sebagai nasih, pemberi nasihat. Kenapa? Karena memang pemberi nasihat itu adalah orang yang memiliki kebaikan, orang yang menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Dan masing-masing kita pasti menyadari diri kita itu butuh akan nasihat. Karena itulah Nabi mengatakan ad-dinu an-nasiha, agama itu nasihat. Sehingga ketika kita beragama Islam ini, maka kita harus betul-betul membuka selebar-lebarnya pintu hati kita untuk menerima nasihat dan nasihat dari orang lain. Ketika ada yang memberikan nasihat, kita terima selama itu benar sesuai syariat, kita beri. Nah. Sampai Rasulullah mengatakan ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Nasihat itu merupakan bentuk agama. Sehingga ketika seseorang beragama lalu kemudian mengabaikan nasihat atau sombong dari nasihat, tidak peduli, masa bodoh dengan nasihat-nasihat yang diarahkan kepada dia, maka ini lambat laun akan merusak agamanya, akan merusak akidahnya, akan merusak manhajnya, akan merusak muamalahnya, akan merusak perilakunya, akan merusak pola pikirnya, bahkan akan merusak agama itu sendiri yang ada di dalam kalbunya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya masyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita sebagai umat Islam, masing-masing kita harus menancapkan di dalam kalbu kita itu sifat tawadhu, rendah diri. Buang sejauh-jauhnya sifat sombong, buang sejauh-jauhnya sifat ujub. Karena itu semua merupakan sifat-sifat yang akan merusak sendi-sendi agama kita, akan merusak hubungan-hubungan persaudaraan, dan akan merusak seluruh dari pokok-pokok dasar agama Islam. Dengan adanya al-kibr, wal-ujub, riya dan yang lainnya, at-ta'assub, asabiyah dan yang lainnya dari sifat-sifat dari penyakit-penyakit hati, itu akan merusak sedikit demi sedikit sendi-sendi agama yang akan merusak seluruh dari agama Islam yang ada di dalam dirinya. Nah, kita akan selalu menerima nasihat, kita akan selalu menerima arahan, dan kita akan terapkan dan terima nasihat tersebut selama itu benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memiliki sifat tawadhu, untuk memiliki sifat rendah diri, dan tidak membuang sejauh-jauhnya sifat ujub, al-kibr, atau mungkin sifat yang kita sebutkan tadi, yaitu hubur riasah, suka kepemimpinan, suka popularitas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.